Tiap malam ku sendiri. Menanti datangnya hari yang engkau janjikan setia ku menunggu walaupun penuh dengan derita. Air mata terhanyut aku oleh

sebagai saksi dalam kemiskinan. Cintaku terbang di

Terima kasih. kau katakan kau jatuh cinta. Tinggalkan diriku. jatuh.